Yakobus paos 4. Napike saning ranayang sogsag lan payagan ring pantaran paro semetone. Boyo ke wetu saking indrio sane saling tembung sejeroning angen paro semetone. Semeton ngedotang satu ngiling barang nanging tan presido poleh. Raris semeton sergap jago ngematiang anak. Semeton banget pisan ngedot ring satu ngiling barang. Nanging taler nenten presido keniang semeton barang sane buatang semeton punika. Raris semeton ngawitin saling tembungin raos tur mayagan. Semeton tan mepikoleh punapo punapi. Santukan semeton tan mepinunas ring ido sangyang widiwasa. Menawito semeton taler mepinunas. Nanging semeton taler tan moleh. Santukan dasar pepinoh semetone mepinunas tan becik. Sawet ning sane tunas semeton punika. Pacang telasang semeton buat ngulurin indrian semetone. Eh jaro, anak sanitan setia. Punah peke paru semeton durung uning. Mungguing mekekasihan ring jagate puniki. Mepitegas memeseh ring ido sangyang widiwasa. Duaning punika sapo sirejo memanah mesawitre ring jagate puniki. Ipun nadosang dewek nyane meseh ido sangyang widiwasa. Sampunang pitanange tanpa guna kecap cakepan sucine sane kadi asa puniki. Roh sane kegenahang sejeroning pedewekan iragane. Antuk ido sangyang widiwasa. Kebekin antuk kemeledan sane banget pisan. Nanging sih pesweca sane sampun kepaicayang antuk ido sangyang widiwasa. Langkung agengan ring punika. Sekadi kekecap cakepan suci nesa puniki. Ida sang yang widiwasa ngelawan anake sane merta. Nanging mepaice sih pesuece ring anake sane andap asor. Duaning punika. Suk cerah je ring ida sang yang widiwasa. Tur lawan je ratun setane. Ipun pacang melaib jerih. Tangkilin je ida sang yang widiwasa. Tur ida pacang ngerauh. Ngenampekin paru semeton. Bersihin jo tangane. Eh anak sane modoso. Tur ningang jo kayune. Eh anak sane mapi-mapi. Padoduh kita jo mesesambatan. Salinin gargitan semetone. Antuk tangis. Tur sukau bungahe. Antuk keduh kitan. Sorang jo ragan semetone. Ring ayun ido sang penembahan. Ido pacang nintingang paru semeton. Paru semeton, sampunang semeton seneng pada saling cacat. Sapu siro seneng nyacat timpal, wiyadin nepasin anak sane tiosan. Ipun ngenistayang pidabdab torat, dur ipun nepasin pidabdab torate punika. Yening semeton nepasin pidabdab torate punika, semeton sampun tan setinut malih ring pidabdab torate punika. Nanging semeton sampun dados hakim ipun. Wantah ide sangyang widiwasa kewanten, sane mepaice pituduh, lan kuasa nepasin manusane, ide ngerage meresidayang ngerahayuang miwah nyirnayang. Sapo sireke pitanang semeton ragan semetone, kantos semeton memanah nepasin sesaman semetone, sane mangkin pirengang je tiang. Eh paru semeton sane mebaos. Didinane ene. Wiaden mani. Tiang lakar luas kokoto anu. Ditu tiang bakal nongos. Nyang atiban. Tur medagang apang liu manbati. Nanging sujatine semeton. Tan pisan uning. Ring paindikan rahinane benjang. Napi pitegas urip semetone puniki. Urip semetone punika tan bino sekadi anus sane kanten wantah ajebos raris ical. Sepatut ipun semeton patut mebaos sapuniki. Yening ido sang penembahan ngarsayang tiang jago urip tur mekaryo sapuniki wiyaden sapunika. Nanging sane mangkin semeton sampun nyumbungang rago antuk kemerkakan semetoni. Mesesumung kadi asa punike sujatene iwang. Yening anake sani uning, ring painikan sani becik, sani patut kardi ipun, nanging ipun tanya ngelaksana yang punike, ipun keni pesisip dosa.